Wahyu pasal 2. Ke malaikat jemaah di Efesus, tulih ke lagenyo. Nyo ke pesan ni bak gopnyan, yang mat tujuh boh bintang bak jaro unen gopnyan. Dan gejak lam ruang, ban tujuh boh gaki panyot meh nyan. Ulon kutepu pu yang gata pubut, gata tabubut beratat, dan bit gata tabah lagona. Ulon kutepu bawa gata hara tabri ate ke ureng jehut. Dan ureng-ureng yang ji aku drojih rasui pada ikon. Kagata ujo. Dan dehla juga tanging bawa awak yang ji mesui. Gata sabah dan gata menderita sabab lemlun. Dan gata hana putuh asa. Temanyo yang beratat atelun atau gata. Bawa gata hana letagasih ke ulun lagi yoh awak. Sababnya, ingat ke, padum naji oh gata karut, metobat ke gata nibak desa-desa gata, dan kubut ke punya gata kubut yoh awal. Menyohana, temak ulun ku teka ubak gata, dan temak luncok gaki panyuk gatanya nibak tempat. Temana sapu-sapu yang get nibak gata, atranya naku, gata tabanci ubak murid Nikolaus, ulun pi banci ke awaknya. Parang si gaso naji dengo, bah kuh di galon penyang dipegah liroh Allah ubak jemaah-jemaah. Awaknya yang menang, temalun beri dipajah boh kaya yang nani bak-bak kaya keudipan yang timoh lam taman Allah. Ke malaikat jemaah yang nadi Smirna, tulih kuh lagenyo. Nyo kuh pesan ni bak gopnyan yang pun dan yang ake, yang kamate dan yang udep lom temah. Ulun ku tepu pupu yang gata susah. Ulun ku tepu gata gasin, teman yang si benaji gata kaya. Ulun ku tepu pupu yang dipesunah atau gata, le urung-urung yang diakur roji urung Yahudi, padahal kon, awaknya nakuh umat ibu. Bek ke temakut ubat derita yang hana trip le haruh gata terimong. Ingat, iblis temaji petamong silau dalam kawan gata, ulam gelap guna ketecuba gata. Gata menderita yang trip di siplo ulun. Bahke gata setia ubak ulun sampuan mati. Ngon lagenyan, ulun temaku beri ubak gata, hudip sejati dan kekai si bago hadiah kemenang. Barang si gaso hasil didengo, bahke disimak penyang dipegah liroh Allah, ubak jemaah-jemaah. Awaknya yang menang, sagai-sagai hana tema menderita sapu, le mati yang kedua. Ke malaikat yang na bak jemaah di Pergamus, tulih keh lagenyo. Nyo keh pesan ni bak gopnyan, yang mat pudeng tajam, yang memata dua. Ulun ku tepu dipat gata tinggai, na keh bak tempat iblis metahta. Gata setia ubak ulun, menancit wate antipas, saksi ulun yang setianyan. Jipoh mati di ke gata ni bak markas iblis, gata hana taingke bawa gata percaya ke ulun. Tema bitbih menan, namu paduk boh hai yang hana ulun galak ke gata. Nas ladum ureng lam kawan gata, yang disetot pun yang diperono le Biliam. Biliam diperono balak, pakriban teperut umat Israel udalam desa. Ngoncara dibujuk awaknya, dipajuh penajuh yang kaji pesembah ke berala, dan dipebut hai-hai yang campur. Menanci teman dalam kawan gata, ureng-ureng yang disetot ubah ajaran yang jibale murid-murid Nikolaus. Sababnya, bertobat ke nibat desa-desa gata, menyohan si kejap ke ulun teman teka ubah gata, dan ulun perang bubena urengnya ngon pedeng yang na nibak babah bu. Barang si gaso yang hasil didengo, bah ke dipelemah pen yang dipegah liroh Allah ubah jemaah-jemaah. Awaknya yang menang, teman lut beri izin jipajuh mana yang tersebut. Dan masing-masing teman ditrimong nibak ulun sabuh batai putih. Nibak batai yang tertulis sabuh nan yang baru. Yang hana ditepu le somantung. Selain le ureng yang ditrimong atranya. Ke malaikat jemaah di Tiatira, tulih ke lagenyo. Nyo ke pesan nibak ane Allah. Yang mata gopnyan humu ble-ble lage apui. Dan gaki gopnyan memuk-muk lagi temaga yang tetut. Ulun ku tepu ban mandum yang gata bubut. Ulun ku tepu gata tak gase sabe ke doro manusia. Gata setia, gata lambut, dan gata hasil tak petun derita. Ulun ku tepu gata bak watenyo tamubut lebih berat nibak yang kakak. Temanyo yang berat ati lun atuh gata. Gata tabri ati ke Isabel. Sidro inong yang jiraku draw utusan Allah. Kajaitat hamba-hamba lun yang dipungut dan dipruno baji tim pubut cabui dan baji tim pajuh penajuh yang kaji pesemah ubak berang. Kau dong beri kesempatan bak jihnya. Keji metobak dibak mandum desa-desa ji. Teman jinyan tetap hana di tempio, di pubut hai-hai yang cabunya. Ingat ke, ulun tumbaku sempom jinyan sampo sakit atuh tempat. Nibak tempatnya jinyan dan urung-urung yang memukah ngon jinyan, teman menderita luar biasa. Ban mandum yang ulun pubut jinonyo, lain hai ji, menyo awaknya di pioh di pubut hai-hai yang jihut, mesayan-sayan ngon jinyan. Bubena yang setok jinyan mandum ulun poh mati. Mangat jemaah ditepu bawa ulun ke gopnyan yang senom lam pikiran dan hati manusia. Gata temalun balah menurut but gata masing-masing. Tema ke gata yang lain-lain yang nadi tiatira hana tastot ajaran yang jehet. Dan hana gata merenot ilme-ilme itu. Ulun pegah bawa ulun hana temalun tamah ke gata beban yang gehon. Tema truk bakwate ulun tegah. Bah ke gata tetap tak setop pun yang kana nibak gata. Awaknya yang menang. Dan yang sampo ba'akir sabe di pegut pun yang ulun lagi. Demak ulun beri kuasa yang saban. Lagi yang ulun terimong nibak bapak. Awaknya tema di terimong kekuasaan nibak ulun. Keji perintah bangsa-bangsa yang kungkat besar. Dan keji pehansu bangsa-bangsa yang lagi berlangung tamat. Awaknya temaji trimong bintang timu nibaku. Barang sigaso nyang hase didengar, bah kehdikalon penyang dipegah liruh Allah, ubak jemaah-jemaah.